Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita sekarang masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Fa'akul babu asma'is suwar minal Qur'an. Bab nama-nama surat-surat dari Al-Qur'an. Yang akan kita kaji tentang masalah nama surat dalam Al-Quran. Ada beberapa masail yang diangkat oleh para ulama terkait dengan bab ini, dan ada satu kitab yang ditulis oleh sebagian bahithin yang membahas di zaman sekarang ini, satu kitab khusus tentang masalah ini, tebalnya 760 sekian halaman, judulnya Asma'u Suwaril Quran wa Fadailuha. Itu sebagai maklumat saja. Barakalahikum. Yang akan kita bahas hanya beberapa masalah-masalah yang dianggap penting tentang masalah ini. Sebelumnya kita baca dulu hadisnya, diterangkan hadisnya, baru kemudian dibahas terkait dengan masail yang berkaitan dengan nama-nama surat Al-Quran. فأقول الحديث الثاني والثلاثون حديث yang ke-32. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال dari عبد الله بن مسعود رضي الله عنه berkata qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepadaku, iqra alayya, bacakan untuk aku. Demikian lafaz ini di hampir semua riwayat yang ada, iqra alayya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari hadis nomor 5049 dengan lafaz iqra alayyal Qur'an. Ya, dalam riwayat Bukhari nomor 5049 dengan lafaz iqra alayyal Qur'ana, bacakan untukku Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan Al-Quran di sini adalah ba'dul Quran, sebagian Al-Quran, dikarenakan beliau menyebutkan secara mutlak Quran, maka bisa dimaknakan dengan sebagiannya. Dan itu yang dimaksud dalam riwayat ini, dikarenakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arba hanya membacakan satu atau dua ayat di An-Nisa. Qultu, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal. Apakah aku membacakan kepada engkau, padahal kepada engkaulah diturunkannya Al-Quran ini? Ada tambahan lafaz dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 5049 dan hadis nomor 5056. Ada tambahan lafaz, Rasul mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Artinya, aku ingin, aku suka mendengarkan Al-Quran itu dari selainku. Dalam riwayat yang lain, juga dalam Sahih Bukhari, riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, nomor hadis 5055, dan juga dalam Sahih Muslim nomor 800, lafadznya adalah inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Dengan bahasa ashtahi, aku sangat kepingin, sangat suka mendengarkannya dari selain aku. Qala, kata Rasulullah SAW dalam riwayat ini, na'am, iya, bacakan kepada aku. Tayyib. Ada dua ihtimal, dua kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa Rasulullah SAW ingin mendengarkan bacaan Quran dari selain beliau? Dua ihtimal. Ihtimal yang pertama, liyakuna ardul Qur'ani sunnatan. Liyakuna ardul Qur'ani sunnatan. Supaya perbuatan memaparkan Al-Quran kepada orang lain itu menjadi perkara sunnah. Jadi beliau hendak menerangkan kepada umatnya, ini perkara sunnah. Ardul Quran itu sunnah. Dipahami ya? Entah gurunya memaparkan Quran kepada murid, atau murid yang memaparkan, membacakan Quran kepada sang guru. Satu membacakan, yang lain mendengar. Supaya diketahui ini hukumnya sunnah. Ihtimal yang kedua, likai yatadabbarahu wa yatafahamahu. Likai yatadabbarahu wa yatafahamahu. Ihtimal yang kedua ialah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mentadabburi Al-Qur'an dan bisa memahami maknanya. Tadabbur dan tafahum. Kata para ulama, seseorang yang mustami', yang mendengarkan dengan seksama bacaan orang lain, itu lebih kuat untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Lebih bersemangat, lebih fokus untuk mentadaburi Al-Quran dibandingkan dengan yang membaca, dengan yang qari. Dia tersibukkan dengan bacaan-bacaan Quran. Ini dua ihtimal, imma hadza wa imma hadza, dan dua-duanya tidak bertentangan. Ini disebutkan oleh Ibnu Battal dalam syarahnya. Anda melihat dalam Fathul Bari, lihat Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 117. Juz 9 halaman 117. Ada dua ihtimal. Tayyib. Kata Ibnu Mas'ud setelah itu, faqara'tu suratan nisa. Kata Ibnu Mas'ud, maka saya pun membacakan kepada beliau surat An-Nisa. Hadza huwa syahid. Ini lafaz yang kita inginkan. Tayyib. Masyhur di kalangan para sahabat satu surat namanya surat An-Nisa. Dan itu disampaikan di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkari. Maka hadis ini ada faedah mengetahui nama surat dalam Al-Qur'an. Ada namanya surat An-Nisa. Nanti kita bahas secara khusus masalah yang berkaitan dengan masalah bab kita ini. Tapi ini sebagai sisi argumentasi yang kita inginkan. Dan sengaja kita membawakan hadis ini, padahal sebelumnya sudah pernah kita sampaikan beberapa riwayat yang juga di sana disebutkan beberapa surat. Jadi awal-awal risalah ini dalam ketika membahas masalah keutamaan Al-Quran dan qari'nya ada pembahasan tentang masalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kita singgung sedikit di sana. Sengaja nggak diulang lagi di sini, dibawakan hadis yang ini dikarenakan hadis ini ada kaitannya dengan bab yang setelahnya. Kalau bab yang setelahnya berkaitan dengan masalah waqaf, waqaf Quran, kapan waqaf, kapan berhenti, kapan ibtida, kapan memulai. Hadis ini termasuk yang diangkat oleh para ulama berkaitan dengan bab yang setelahnya tentang waqaf, waqaf, kapan berhenti, kapan nyambung dalam membaca Al-Quran. Baik. Dan juga ada faedah yang lain yang biar disampaikan pada hadis ini. Baik. Faqara'tu suratan nisa, maka saya pun membacakan surah An-Nisa, hatta ataitu ala hadhil ayat. Di cetakan tulisan tangan saya tidak ada alanya, itu keliru. Yang betul ditambahi kata-kata ala. Di cetakan sudah ada alanya. Ada. Alhamdulillah bukan sama beliau. Tayyib, hatta ataitu ala hadhil ayat, hingga aku datang pada ayat ini. An-Nisa 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Artinya, bagaimana keadaan kamu apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi di hari kiamat nanti, dan kami akan mendatangkan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka semua. Penting saya terjemahkan dikarenakan ada maknanya. Ini ayat menjelaskan kepada kita masing-masing umat di hari kiamat nanti akan ada saksinya. Dari kalangan para anbiya wal mursalin, masing-masing nabi mempersaksikan umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk mereka semuanya. Dia melukai Allah. Saya mau tanya sama antum, ayat ini berakhir pada kata-kata syahida atau ada terusannya? Jawabannya ada terusannya, kan gitu ya? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Itu ada lanjutan ayatnya sampai ujung ayat. Kan gitu ya? Ini di tengah-tengah ayat. Lihat, qal berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hasbukal an. Hasbukal an. Cukup bagi kamu sekarang. Cukup. Disuruh apa ini? Disuruh berhenti membaca ayat ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5055, nomor hadis 5055, lafadznya kuffa au amsik, kuffa au amsik, tahan, tahan, disuruh berhenti, kuffa atau amsik, artinya tahan, tahan bacaan. Di sini hasbuk, cukup, cukup, cukup bagi engkau sekarang. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan bab setelahnya dalam masalah wakaf. Dalam riwayat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk berhenti wakaf bukan di ujung ayat tapi di pertengahan ayat. Apa terusannya? Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru ila akhirih. Berhenti pada kata-kata syahida. Ini nanti dikaitkan atau dimasukkan dalam pembahasan wakaf dalam Quran. Dan akan dibahas, saya sedikit kasih selentingan, nanti dibahas panjang pada bab yang setelahnya. Jadi terkait dengan masalah kapan berhenti, kapan wakaf dalam Quran, itu ada beberapa akwal di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan berhenti sesuai dengan ukuran nafasmu. Nafas kamu pendek, berhenti. Nanti teruskan lagi, berhenti, teruskan lagi. Ini enggak bagus di kalangan para ulama. Yang mereka anggap sangat bagus adalah wakaf pada tiap-tiap akhir ayat. Anda baca dari awal ayat, nafas kamu itu panjang, berhenti di ujung ayat. Baik. Boleh juga wakaf berhenti di pertengahan ayat, tapi ada kaidahnya. Tidak sembarangan berhenti. Barakallahu'alaikum. Itu ada pembahasan wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf qabih, dan yang lain-lain. Ini akan dibahas pada pembahasan bab yang setelahnya. Barakallahu'alaikum. Ayat ini, riwayat ini membahas masalah wakaf di pertengahan ayat. Pertengahan ayat. Bukan di ujung ayat. Hah? Ujung kan? Masa sih? Ujung apa terusnya? Setahu saya kok di tengah-tengah ayat. Oh, Allah musta'an. Ya udah kalau begitu dimasukkan dalam pembahasan di ujung ayat. Wakaf di ujung ayat. Barakallahu fikum. Anak pikir ada terusnya. Oh, ya insyaallah. Ya, sudah kalau begitu. Baik. Nah, ini termasuk yang di ujung ayat. Dan itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Di antara para ulama ada yang menyatakan wakaf itu tidak enggak ada pembahasan tentang masalah seukuran nafas atau ujung ayat. Wakaf itu berdasarkan makna Al-Qur'an. maknanya. Dipahami ya? Entah di ujung atau bukan di ujung. Sebagian mereka terkait dengan ayat ini mereka mengatakan waqafnya bukan pada kata-kata waji'na bika 'ala haula'i syahida. Disuruh nuruskan. Waqafnya di ujung ayat yang berikutnya lagi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ard. Lau tusawwa bihimul ardu wa la yaktumun allaha hadita. Sampai sini. Di ayat yang berikutnya lagi. Kenapa? Dikarenakan nyambung. Pembahasannya nyambung, maknanya nyambung, ayatnya nyambung terkait dengan masalah kandungan maknanya. Jangan berhenti pada kata-kata syahida. Sudah, selesai membaca Qur'annya. Teruskan lagi sampai pada kata-kata wala yaktumunallaha haditha. Berhenti. Silakan Anda berhenti di situ. Karena ayat yang setelahnya lagi beda pembahasan lagi. Hadza wa hadza aw hadza. Nanti akan dibahas insyaallah pada pembahasan bab yang berikutnya. Insyaallah taala. Baik. Faedah yang lain adalah diperbolehkan untuk mengatakan hasbuk atau amsik atau kuffa pada seseorang yang sedang membacakan Quran kepada kita. Nah, misalkan tasmi, ini penerapannya kalau di pondok tasmi. Tapi santri membacakan Quran kepada kita, membacakan hafalnya kepada kita, kita yang mentasmi, kita yang mendengarkan. Dan kita anggap cukup, kita mengatakan amsik, kuf atau hasbuk, cukup. Gitu ya, cukup. Bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia ya kan ya. Hah? Cukup sampai sini. Ketika Anda mengatakan hasbuk, cukup, jangan asal mengatakan cukup, harus berhenti pada ujung ayat atau pada akhir pembahasan dalam sebuah surat. Sehingga berhentinya cukup. Atau kalau misalkan terkait dengan pola menghafal, sesuai dengan yang dihafalkan. Cukup. Berhenti. Hasbuk. Barakallah. Tayyib. Lanjut. Qala kata Rasulullah SAW, hasbuk. Hasbukal an. Kata Ibnu Mas'ud, faltafattu ilaihi. Saya pun menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ainahu tadrifan. Ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata, mengucurkan air mata. Yakni beliau ternyata menangis mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat di atas. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Cukup. Ditengok oleh Ibnu Mas'ud, ternyata beliau sudah meneteskan air mata, menangis barakallahu fikum dikarenakan ayat ini. Baik. Ada beberapa ihtimal, ada dua ihtimal ya Pak. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mendengarkan ayat ini? Antum tulis, tidak ada masalah. Ihtimal yang pertama. Qala Ibnu Battal rahimahullah. Qala Ibnu Battal rahimahullah, innama baka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innama baka sallallahu alaihi wa sallam inda tilawatihi hadhihi al-ayah, Innama baka sallallahu alaihi wasallam inda tilawatihi hadhihi al-ayah li'annahu muthila li nafsihi. Li'annahu muthila li nafsihi ahwalu yaumil qiyamah wa shiddatul hali ad-da'iyati lahu wa shiddatul hali ad-da'iyati lahu ila shahadatihi li ummatihi bitasdiq wa shiddatul hal ad-da'iyah lahu ila shahadatihi li ummatihi bitasdiq wa su'alihi asy-syafa'ah wa su'alihi syafa'ata li ahli al-mawqif wa hadha amrun yahiqqu lahu tulul buka wa huwa amrun yahiqqu lahu tulul buka intah. Ini ihtimal yang pertama. Kata Ibnu Battal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika membaca ayat ini dikarenakan digambarkan untuk beliau kengerian hari kiamat dan kondisi yang sangat keras, yang sangat mengerikan, yang mengharuskan beliau ketika itu mempersaksikan untuk umatnya dengan tasdiq, dengan pembenaran, dan beliau meminta syafaat untuk ahli mauqif, minta syafaat untuk orang-orang yang ada di padang mahsyar di mauqif. Ini perkara yang layak untuk beliau menangis dan panjang tangisannya. Ini ihtimal yang pertama. Nangis dikarenakan dipaparkan, ditampilkan di hadapan beliau kondisi-kondisi di hari kiamat nanti yang begitu mengerikan, dan beliau diminta menjadi saksi bagi umat. Ihtimal yang kedua. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون مستقيما فَقَدْ يُفْضِي إِلَى تَعْذِيبِهِمْ Indah. Kata Al-Hafidh Rahimahullah, yang nampak adalah beliau menangis itu karena rahmah kasihan kepada umatnya. Ya, beliau menangis itu karena rahmat kasih sayang, beliau kasihan kepada umatnya. Karena beliau tahu, beliau nanti bakal mempersaksikan amal-amal umatnya. Sementara amalnya mereka terkadang tidak istiqomah. Ya, amal mereka terkadang tidak istiqomah. Bahkan bisa jadi menjurus kepada mereka diazab karena amalnya. Ini yang beliau menangis. Enggak tega kepada umatnya. Bersaksi, ternyata yang dipersaksikan salah satu dari umatnya yang amalnya enggak baik, amalnya enggak bagus, amalnya jelek, enggak istiqomah. Dipersaksikan, ujungnya kena azab. Menangis karena itu. Lihat Fathul Bari, juz yang ke-9, halaman 124. Fathul Bari, juz yang ke-9, halaman 124. Dua-duanya labas, la imma hadza wa imma hadza. Dua ihtimal yang saya sebutkan, barakallahu fikum. أقول الحديث أخرجه مسلم فقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب جميعا عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش به نحوه. طيب seperti membahas bab kita ini perlu diangkat sedikit terkait dengan hadis ini Ikhwan, terkait dengan kata-kata yang terakhir فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. Saya toleh, kata Ibnu Mas'ud, ternyata kedua mata beliau menangis. Ini ada sunnah dalam membaca Al-Quran, sebuah adab. Ketika membaca Al-Quran disunnahkan untuk menangis. Antum tulis, Qala An-Nawawi rahimahullah. Qala An-Nawawi rahimahullah. Al-buka'u inda qira'atil Qur'an, al-buka'u inda qira'atil Qur'an sifatul 'arifina wa syi'arus salihin. Sifatul 'arifina wa syi'arus salihin. Menangis ketika membaca Al-Qur'an itu sifatnya arifin, orang-orang yang punya ma'rifah kepada Allah. Dan syiarnya orang-orang saleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, beliau membacakan ayat di Al-Isra 109, wa yakhiruna lil adqani yabkun. Lanjut. Wa yaziduhum khusyu'a. Wa yakhiruna lil adqani yabkun. Dan mereka tersungkur pada dagu-dagu mereka, sujud dalam kondisi mereka menangis, dan itu menambah khusyuknya mereka. Al-Isra 9. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, kharru sujadan wa bukiya. Surat Maryam ayat yang ke-58. Mereka tersungkur dalam keadaan sujud dan mereka menangis. Ini sifatnya para anbiya wal mursalin, orang yang salihin. Setiap kali mereka membaca Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka menangis. Sehingga dikatakan sama Nawawi, menangis ketika membaca Al-Quran itu sifatnya para arifin dan syiarnya orang-orang salihin. Lihat Fathul Bari, Fathul Bari juz yang ke-9 halaman yang ke-123. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama untuk bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an itu dengan cara tadabbur. Ya, mentadabburi, memahami makna yang kamu baca. Dengan cara tadabbur. Barakallahu fikum. Atau kalau tidak bisa mentadaburi maknanya, memahami makna Al-Quran yang membuat kau menangis karenanya, engkau menangis gara-gara kamu gak paham. Paham ya? Jadi kamu menangis gara-gara, kenapa aku gak paham ayat ini? Kenapa aku gak paham maknanya? Kenapa aku tidak bisa mentadaburinya? Nangis kamu karena itu. Kalau yang pertama, itu tingkatannya orang-orang yang memiliki ilmu tentang Al-Quran, yang mengerti maknanya. Itu lebih dalam tadaburnya, dan ketika dia menangis pun dikarenakan tahu betul isi kandungan yang dia baca. Yang ini nangisnya gara-gara gara-gara bodoh, gara-gara jahil. Menangisi kebodohannya, menangisi kejahilannya, kenapa tidak bisa mentadabburi Al-Qur'an? Imma hadza wa imma hadza. Barakallahu. Yang dibahasakan oleh para ulama itu bukan semata-mata al-buka, tapi at-tabaki. Kalau buka menangis betulan, kalau at-tabaki berusaha untuk bisa menangis ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika membaca Al-Qur'an enggak boleh antum sambil gitu ya. Baca sampai gini-gini. Enggak tahu kemana larinya baca Qur'annya, enggak nyambung gitu. Semata-mata lafadznya melafalkan Al-Qur'an, tapi pikirannya kemana-mana. Tahu-tahu udah selesai. Maka tapi harus dengan fokus, dibaca dengan fokus, dengan perhatian, dengan tadabbur. Barakallahu. Kita akan menambah keimanan. Barakallahu fiikum. Baik. Faedah-faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Yang pertama adalah istihbabu istima'il qira'ah wal isgha'u laha wal isgha'i laha. Istihbabu istima'il qira'ati wal isgha'i laha. Anjuran untuk mendengarkan Quran dengan seksama. Istima' dan isgha'. Istima' itu mendengar dengan seksama, isgha' itu masang telinga untuk mendengarkannya. Dibahasakan anjuran untuk mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama. Lain sama', lain istima'. Kalau sama' mendengar gitu aja, walaupun kamu sedang mengerjakan yang lain, kamu mendengar, itu sama'. Kalau istima' itu fokus dalam mendengarkan yang dia baca. Sunahkan ya. Yang kedua, istihbabul buka indal qira'ah wa tadabburiha. Istihbabul buka'i indal qira'ati wa tadabburiha. Anjuran untuk menangis ketika membaca Al-Qur'an dan ketika mentadabburi Al-Qur'an. Yang ketiga, istihbabu talabil qiraati min ghairih. Istihbabu talabil qiraati min ghairih liyastami'alahu wa huwa ablaghu fitafahumi wa tadabbur. Wahuwa ablahu fitafahumi wa tadabbur. Yang berikutnya adalah anjuran meminta orang lain membacakan Quran kepadanya. Anjuran meminta orang lain membacakan Quran kepadanya untuk dia dengarkan dengan seksama. Ini lebih dalam untuk bisa mentadabburi Quran dan lebih dalam dalam memahaminya. Ingat ya, dengan istima. Kalau kamu dengarkan dengan seksama, antum bisa lebih fokus untuk tadabbur Quran. Istima. Tapi kalau semata-mata dengarkan gini aja ya enggak ada tadabburnya. Barakallah. Yang berikutnya lagi adalah yang terakhir, tawadhu'u ahli al-ilmi wal fadl walau ma'a atba'ihim. Tawadhu'u ahli al-ilmi wal fadl walau ma'a atba'ihim. Tawadhu'nya ahli al-ilmi, tawadhu'nya orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang punya keutamaan, walaupun bersama dengan pengikutnya atau dengan murid-muridnya. Ini dari tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminta sahabatnya untuk membacakan Quran kepada beliau, bentuk tawadhu'nya Rasulullah. dibahasakan di umum, tawaduknya para ulama, tawaduknya orang-orang yang punya keutamaan walau bersama dengan muridnya atau dengan para pengikutnya. Ini semua disebutkan sama An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Baik. Dzakarah An-Nawawi fi Syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini, hadis nomor 800 dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Intaha. Dengan demikian selesai. Baik, ada yang bertanya di sini dalam hadis pertama kitab ini bahwa surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran nanti pada hari kiamat akan datang seolah-olah dua naungan ila akhirih. Dalam keadaan keyakinannya Ahlussunnah bahwa Al-Qur'an dan Kalamullah bukan makhluk. Bagaimana penjelasannya? Iya. Enggak ada pertentangan sama sekali. Al-Qur'an Kalamullah ghairu makhluk. Dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW terkait dengan itu hadis keutamaan Al-Baqarah akan terjadi di hari kiamat nanti. Barakalakum. Diimani seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada pertentangan dengan Al-Quran dan Kalamullah. Al-Baqarah, Al-Imran juga memberi syafaat kepada yang membacanya. Diyakini secara zahirnya. Al-Quran secara umum juga begitu. Membaca Al-Quran dianjurkan dikarenakan Quran nanti akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Tidak ada pertentangan. Ini diimani, itu semuanya diimani. Dikarenakan semuanya disampaikan dan diberitakan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Selesai pembahasan hadis ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan masail, masalah-masalah yang perlu kita angkat terkait dengan babnya. Bab nama-nama surat di dalam Al-Quran. Pembahasan yang pertama ini kita jadikan prolog ya, karena waktunya sudah mulai masuk, sisanya nanti malam dibikin set nabang supaya nanti malam lanjut gitu ya. Ini bukan wakaf Quran loh ya, kalau wakaf Quran memang harus tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Sekarang berhenti, nanti malam bahas masalah masailnya itu kalau Al-Quran. Ini kan pembahasan masalah dalam taklim, dibikin satu poin tapinya nanti, itu tidak ada masalah. Masalah yang pertama, asma'us suwar tauqifiyah am ijtihadiyah. Nama-nama surat-surat Al-Qur'an itu tauqifiyah ataukah ijtihadiyah? Tauqifiyah itu dengan nas wahyu, berhenti pada nas dalil, ataukah dia ijtihadiyah, ijtihadnya para sahabat dan para ulama. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa semua nama-nama surat dalam Al-Qur'an tauqifiyah. Semuanya, semua nama-nama surat Al-Quran itu tauqifiyah dengan wahyu. Rasul yang menyebutkan namanya kepada para sahabat. Surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Semuanya, ya dikatakan semuanya. Ini pendapat yang di rajihkan oleh As-Suyuti. Qala fi itqan Qala fil itqan, beliau berkata bukunya Al-Itqan fi Ulumul Quran cetakan dari Ibnu Hazm halaman 100. Beliau mengatakan waqad thabata jami'u asma'is suwar wa qad thabata jami'u asma'is suwari bitawqifi minal ahadithi wal athar minal ahadithi wal athar walaula khasyiatul italah labayantu dhalik. Walaula khasyiatul italah labayantu dhalik. Titik. Kata Suyuti rahimahullah, dan telah sabit semua nama-nama surat dengan tauqif dari hadis dan dari asar. Kalau saya tidak khawatir panjang kitab ini, akan saya jelaskan semua itu. Kata. Dipahami ya, tegas. Beliau mengatakan semua nama-nama surah dalam Quran itu tauqifiyah. Nasnya dari hadis atau asar salaf. Ini juga pendapat yang dipegangi oleh Az-Zarkashi dalam Al-Burhan. Beliau mengisyaratkan kepada pendapat ini. Beliau menganggap ba'id, menganggap jauh pendapat yang mengatakan ijtihadiyah. Ini pendapat sejumlah ulama. Barakallahu fikum. Pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwasanya hampir semua suratul Quran itu tauqifiyah. Tetapi ada beberapa yang ijtihadi. Ya, hampir semua surat apa nama-nama surat dalam Al-Qur'an itu tauqifiyah. Itu hukum asal. Tetapi ada sebagian yang ijtihadiyah. Jadi dari ijtihadnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari ijtihadnya para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 4600. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah beliau mengatakan, qultu li Ibnu Abbas. Qultu li Ibnu Abbas. Suratul Taubah. Faqala, beliau mengatakan, at-taubah bal hiya al-fadhiha. At-taubah bal hiya al-fadhiha. Ma zalat tanzil wa minhum mazalat tanzil wa minhum titik titik hatta dhananna alla yabqa ahadun minna illa dhukira fiha hatta dhananna alla yabqa ahadun minna illa dhukira fiha titik. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dia berkata, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, Surat Taubah. Beliau mengatakan, taubat. La, bal hiyal Fadhihah. Itu surat Al-Fadhihah. Surat yang membongkar itu Fadhihah. Yang membongkar sifatnya kaum munafikin. Fadhihah. Ini surat, ini ayat terus turun menyebutkan waminhum, waminhum, waminhum, dan diantara mereka begini, diantara mereka begini, diantara mereka begini, hingga kami menduga tidak ada seseorang pun dari kita yang tersisa melainkan akan disebutkan dalam surat ini. Jadi terangkan begitu ya, waminhum, waminhum. Di antara mereka itu begini, menjelaskan tentang sifatnya kaum munafikin. Jadi bukan taubat, tapi surah Al-Fatihah. Dan juga taubat dikenal dengan satu surat apa? Baro'ah. Dikatakan baro'ah adalah Al-Qur'ah di awal ayatnya. Baro'atu minallahi wa rasulih. Dikatakan taubat, dikatakan Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad taballahu 'alan nabi, at-taubah yang 117. Dikatakan al-Fatihah seperti dalam riwayat ini, al-Fatihah dikatakan surat ini membongkar sifatnya kaum munafikin. Mereka begini terus begitu sampai kami khawatir enggak ada yang sisa kita orang ini, bahkan sebut semua dalam surat ini. Ini menunjukkan apa? Kata pendapat yang kedua, ada sebagian surat yang itu dengan ijtihad sahabat. Nama suratnya itu dengan ijtihad para sahabat. Ini pendapat yang dipilih oleh fatwa Lajnah Daimah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh fatwa Lajnah Daimah. Surah Al-Quran itu tauqif. Tapi ada sebagian yang ijtihadiyah. Tapi yang dibawa dengan ijtihadiyah bukan ijtihadnya orang sekarang, itu ijtihadnya para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Nah, kita dalam memberi nama sebuah surat tidak boleh keluar dari ini. Imma nas hadis Rasulullah SAW wa imma athar dari salaf. Barakallahu fikum. Tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Sementara cukup. Nanti akan teruskan kembali barakallahu fikum masail yang lain terkait dengan masalah asma'us suwar. Insyaallah tabaraka wa ta'ala naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu fadlakum. Allahu tabaraka wa ta'ala.